بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال أبو إسماعيل قال أبو زكريا يحيى بن صرف عن النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى الهدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه المسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, man da'a ilal huda, barang siapa mengajak kepada huda, petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'alahu man tabi'ahu, maka atas orang itu mendapatkan ajr seperti ajrnya orang yang mengikuti dia. La yanqus dzalika min ujurihim syai'a, pahala yang diperoleh tidak mengurangi sedikit pun seperti pahala mereka. Wa man da'a ila dhalalah, adapun orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, kepada perbuatan dosa, karena alaihi minal ismi, maka atas orang itu mendapatkan dosa. Kayak apa dosanya? Mislu asami man tabi'ahu, dosanya seperti dosa orang-orang yang mengikuti dia. La yanqusu dzalika min asamihi syai'a, tidak terkurangi dosa itu dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini mengingatkan kepada kita, apapun yang kita perbuat, kalau kita perbuat yang kita perbuat itu mengajak orang atau menjadikan sebab orang ikut perbuatan kita itu, maka ketika perbuatan kita diikuti oleh orang lain, ada konsekuensi, ada balasan yang Allah sediakan. Kalau yang kita lakukan yang menjadi sebab orang mengikuti kita adalah kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan seperti orang-orang yang mengikuti kita. Sebaliknya, kalau yang kita lakukan atau kita ajarkan atau kita ajakkan kepada orang, kita dakwahkan kepada orang kejelekan, perbuatan dosa, yang dengan perbuatan dosa itu konsekuensinya adalah akan ada balasan ism, maka ketika orang mengikuti, maka kita pun akan mendapatkan ism seperti atau sebanyak ism yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikuti kita itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah peringatan kepada kita semua, sekaligus berita gembira. Kalau kita bisa mengajak orang kepada kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kita itu. 6. Hadis yang kedua, yang selanjutnya, Wan Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala yawmal khaybar, Bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata di hari perang Khaybar, la'u'tiyanna ar-ra'yata ghadan. Kata Rasul, aku akan serahkan ar-ra'yah, bendera. Besok aku akan berikan ar-ra'yah kepada seseorang rajulan, la'u'tiyanna ar-ra'yata ghadan rajulan. Aku akan berikan, aku akan serahkan bendera besok kepada seseorang. Siapa seseorangnya? Di malam itu tidak disebutkan oleh Rasul namanya, tetapi sifat-sifatnya disebutkan. Apa sifatnya? Yaftahullahu ala yadaihi. Dengan orang itu akan diberikan kemenangan oleh Allah. Di tangan orang itu Allah akan berikan kemenangan. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, yuhibbullaha wa rasulahu. Orang itu cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulnya. Sifat yang ketiga, yuhibbullahu, yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Allah cinta kepada orang itu dan Rasulnya juga cinta kepada orang itu. Ini Rasul alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat di malam hari, di hari-hari perang, akan terjadi perang Khaybar. Fabatan nasu yadukun lailat yadukun lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka malam itu terjadi perbincangan di antara para sahabat. Kira-kira siapa orang seperti itu yang mempunyai sifat tiga itu tadi? Yang di tangannya Allah akan memberikan kemenangan. Yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada orang itu. Siapa orang ini? Alangkah beruntungnya dia. Falamma asbaha an-nasu ghadaw ala Rasulullah SAW, ketika paginya orang-orang pun bersegera datang kepada Rasul. Kulluhum yarju ayyu'taha. Masing-masing berharap agar yang diberikan rayah oleh Rasul adalah dirinya. Bagaimana tidak dia mengharap? Karena ada tiga sifat yang mulia. Yaitu apa? Yang pertama, akan diberikan kemenangan oleh Allah pada orang itu di tangannya. Yang kedua, disaksikan bahwa orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan disaksikan pula Allah cinta pada orang itu dan Rasulnya juga cinta pada orang itu. Maka para sahabat yang sebelum-sebelumnya tidak suka tidak gila terhadap jabatan, kala itu berharap untuk memperoleh jabatan itu, diberi ar-royah karena fadilah yang besar. Faqala aina Ali bin Abi Talib. Ternyata Rasul ketika itu bertanya, mana Ali bin Abi Talib? Tidak kelihatan, tidak nampak ketika itu. Faqila ya Rasulullah wa yashtaki aynaihi. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Ali sedang sakit mata. Faqala arsilu ilaihi. Utus orang kepadanya. Fa'u'tiya bihi, maka didatangkan Ali kepada Rasulullah SAW. Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaihi. Maka Rasul meludah ke dua matanya Ali bin Abi Thalib. Wada'alahu, dan mendoakannya. Fabara'a hatta ka'allam yakun bihi wajah. Setelah diludahi oleh Rasul, lalu didoakan, sembuh seketika itu pula, seakan-akan tidak ada bekas penyakitnya. Ini merupakan apa? Mukjizat Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Ali dalam keadaan sakit berat matanya, maka dengan ludah Rasul dan doanya sembuh ketika itu pula. Fa'atahu ra'ayatah, maka Rasul memberikan bendera itu, bendera perang, kepada Ali radhiyallahu anhu. Ternyata yang dipilih adalah Ali, yang ketika itu tidak ada, yang tidak berharap, artinya tidak tahu menahu, menunjukkan kalau takdir itu segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah dan terjadi sesuai apa yang Allah kehendaki. Betapapun besar upaya antum, tetapi ujungnya adalah takdir yang menentukan. Faqala Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Maka Ali ketika itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku perangi mereka hingga mereka seperti kami Islamnya? Faqala unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Maka yang dinasihatkan oleh Rasul kepada Ali ketika itu adalah, tenanglah kamu, berjalanlah tenang sampai kamu sampai ke tengah-tengah mereka. Tsumma ud'uhum ilal Islam. Setelah sampai ke mereka dengan tenang, tidak terkesan akan menyerang, memerangi mereka, yang pertama kalian lakukan adalah ajak mereka kepada Islam, karena mereka Yahudi. Ajak kepada Islam. Wahbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi. Kabarkan kepada mereka apa yang menjadi hak Allah atas mereka yang harus mereka tunaikan. Fawallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairulaka min humrin ni'am. Demi Allah, kalau lah saja di tanganmu kamu bisa memberikan hidayah, artinya memberikan petunjuk hidayah, seseorang satu saja, khairallaka min humrun ni'am, yang satu itu lebih baik daripada humrun ni'am. Humrun ni'am adalah unta merah yang merupakan harta paling dimuliakan ketika itu, zaman itu. Artinya kendaraan yang paling mulia tidak ada apa-apanya dibandingkan upaya kamu untuk memberikan jalan, memperoleh hidayah kepada satu orang. Apalagi kalau bisa satu kaum kamu islamkan semua. Ikhwani fillah azani Allah iyakum. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini yang dijadikan syahid adalah, fawallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Karena pembahasannya adalah mengajak orang kepada hidayah. Demi Allah, kalau Allah dengan jalanmu menyebabkan Allah memberikan hidayahnya, walaupun satu orang saja, khairulaka min humur ni'am. Naam. Mari kita lihat syarah dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Kata Rasulullah SAW, barang siapa mengajak kepada petunjuk, Kita berdakwah. Berdakwah tidak harus di atas mimbar, mengajak orang menuju hidayah, tidak harus di depan kelas, tetapi bisa dalam bentuk personal, memberikan nasihat, mengajak seseorang untuk hadir di majelis, yang dengan itu mungkin saja orang bisa belajar banyak, setelah itu terbuka hatinya mendapat hidayah. Atau zaman sekarang bisa membagi status atau membagi risalah-risalah lewat media-media yang banyak sekali. Man da'a ila huda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, kepada huda, kana lahu min al ajri mislu ujuri man ittaba'ahu, maka dia akan mendapatkan ajar seperti ajarnya orang yang mengikuti dirinya. Layan kusdalika min ujurihim syai'a, dalam perkara ini pahala yang Anda peroleh tidak terkurangi sedikit pun seperti pahala yang mereka peroleh. Dalam hadis ini ada ajakan man da'a. Da'a fi'il syarat, yang artinya kalau engkau melakukan perbuatan ini akan berakibat, yaitu jawab syarat, kana lahu minal ajri, kamu akan memperoleh. Kalau kamu mengajak orang kepada hidayah, akibatnya kamu akan mendapatkan ajr. Seberapa ajrnya, kayak apa ajrnya? Mislu ujuri manittaba'ahu, ajr yang kamu peroleh, yang dijanjikan oleh Rasul dalam hadis ini, seperti ajrnya orang-orang yang mengikuti kamu. Dan ajr itu ditegaskan lagi tidak terkurangi sedikit pun seperti yang mereka peroleh. Ini adalah janji atas siapa-siapa yang mau berdakwah di jalan Allah, menyebarkan hidayah, menyebarkan petunjuk, mengajak orang kepada hidayah. Man da'a ila huda, kata Syekh, artinya apa? Yakni bayyanahu linnas wa da'ahum ilaihi, mengajak di sini, man da'a ila al-huda, maknanya adalah menerangkan kepada manusia sekaligus mengajak mereka kepada apa yang kamu terangkan itu tadi. Kalau kamu bisa menerangkan sesuatu yang ada pada agama ini atau kebaikan kepada orang, setelah kamu terangkan, kamu ajak dia untuk berbuat baik seperti yang kamu telah terangkan itu tadi. Itu makna man da'a ila huda. Kamu terangkan dan kamu ajak. Lah, karena kamu punya harapan agar orang itu ikut terhadap apa yang kamu terangkan, tentu dalam menerangkan tidak asal-asalan. Tidak mengatakan yang penting saya terangkan, terserah dia mau nerima, tidak mau nerima. Bukankah ketika seseorang berdagang, punya harapan besar dagangannya itu laku. Ketika dia punya harapan besar dagangannya laku, dia akan berupaya menerangkan barangnya itu bagus. Lah, menerangkannya itu betul-betul ikhlas dari hatinya agar tertarik orang itu. Kalaulah seperti ini, kita punya harapan terhadap orang masuk dalam hidayah, kita punya harapan orang itu betul-betul membeli barang dagangan kita, maka di dalam berdakwah juga kita punya harapan orang itu betul-betul bisa tertarik dan ikuti apa yang saya ajak ini, maka dia akan berusaha lemah lembut menyajikan dengan baik, dengan bahasa yang sebaik mungkin, seperti ketika kita berdagang. Gak mungkin orang berdagang, ini harganya sekian, kamu mau beli boleh, gak beli boleh, terserah. Gak ada seperti itu berdagang. Tetapi berusaha merayunya agar digambarkan kebaikan barang itu sehingga orang tertarik untuk membelinya. 6. Maka kita harus menerangkan bayyanahu linnas wa da'ilaihim, menerangkan kepada manusia, setelah itu mengajak, setelah terangkan terus mengajak, ini baik, ayo kita lakukan bersama. Mithl ayyubayyin linnas anna rak'atai dhuha sunnah. Syekh memberikan contoh yang sangat gampang yang bisa kita lakukan, yaitu misalkan kita menerangkan kepada orang tentang salat duha. Kita terangkan apa fadilahnya salat duha, bagaimana tata caranya. Lalu kita ajak dia. Kalau kita bisa menerangkan tentang sholat duha dengan menarik, kita terangkan hadisnya. Misalkan hadis Abu Hurairah, kita sampaikan kepada teman-teman kita hadis Abu Hurairah, yaitu ucapan beliau, qala usani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Telah mewasiatkan kepadaku khalili sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang 3 perkara. Siyamu salasati ayyam, yaitu puasa 3 hari, min kulli syahrin, wa raka'atai dhuha, wa an awtara qabla an arqud. Khalili Muhammad SAW telah mewasiatkan kepadaku agar aku menjalani puasa 3 hari dalam 1 bulan. Terus mewasiatkan aku juga untuk salat 2 rakaat di waktu duha dan untuk berwitir sebelum tidur. Diterangkan, digambarkan alangkah mudahnya perbuatan itu. Kamu bisa sholat duha cuma 2 rakaat saja, ditambah misalkan hadis Abu Dzar, yusbi ala kulli sulamin min ahadikum sadaqah, setiap persendian kalian ada kewajiban sedekah setiap harinya. Hadis panjang, di antaranya wayuzi min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Lah, kewajiban kita atas setiap persendian itu bisa dibayar dengan kita sholat 2 rakaat saja di waktu duha. Sholat duha 2 rakaat itu bisa mewakili kewajiban kita untuk atas tiap-tiap persendian kita ini. Lah, ketika disampaikan seperti itu atau tentang rezeki yang Allah akan lapangkan dan seterusnya, orang akan tertarik olehmu atas dakwah kamu mengajak salat duha. Maka kata Syekh, ketika seorang mengajak duha itu sunnah, wa annahu yanbaghi lil insani an yusalli rak'ataini fi dhuha, dan seharusnya orang itu menjalankan salat duha dua rakaat saja paling tidak. Tsumma tabi'ahu an-nas wa saru yusalluna dhuha, ternyata ajakanmu itu, dakwah kamu tentang salat duha itu disambut oleh orang karena baiknya kamu, karena bagusnya kamu dalam menyampaikan itu. Menarik. Ternyata orang mengikuti dakwahnya kamu itu. Wa saru yusalluna dhuha, akhirnya mereka pun pada salat duha. Mereka pada ikut salat duha. Fa inna lahu mithla ujurihim min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'a, maka atas orang yang mengajak dia mendapatkan ajar seperti ajarnya mereka yang menjalankan yang kalian dakwai tanpa ghairi ayan qus min ujurihim syai'a, tanpa terkurangi sedikit pun dari ajar mereka itu. Ini semua kenapa? Li'anna fadlullah wasi'un. Kamu dapat kemudahan hanya melakukan seperti itu, tapi mendapatkan pahala yang berlimpah. Semua ini menunjukkan karunia Allah, fadlullah wasi'un. Sangat luas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Aw qala linnas masalan ij'alu akhir salatikum bilail witran, atau kamu mengajak orang untuk salat witir di malam hari sebelum tidur. Kamu ingin memberikan kemudahan pada orang, mengajak orang untuk salat witir. Jangan dibayangkan salat witir itu harus jam 1 malam sehingga banyak orang meninggalkan salat witir karena sudah teranggap sulitnya. Tapi kamu sampaikan kayak hadis Abu Hurairah tadi, wasiat tentang 3 perkara, yaitu diantaranya an autira qabla an arquda, sebelum tidur salat witir. Gambaran yang memudahkan bagi orang dan orang bisa menjalankan, kamu katakan ij'alu akhir salatikum bilail witran, hendaknya kamu jadikan akhir salatmu witir. Wala tanamu ila ala witrin, janganlah kalian tidur kecuali setelah salat witir dulu. Illa man tama'a ay yaqumu min akhir lail, kecuali orang yang memang pengen lebih dari itu, dia pengen bangun di akhir lail. Falyaj'al witruhu fi akhir lail, maka dia bisa menjalankan witir itu di akhir lailnya karena bagi dia tidak berat, dia imannya lebih sudah semangat lagi. Tetapi untuk yang masih berat, paling tidak jangan sampai kita tertidur tidak menjalankan sholat witir bagi mereka yang sulit untuk bangun di akhir malam. Lah, ajakan kamu seperti ini diikuti fataba'ahu nas ala dhalik. Ketika ajakanmu itu diikuti oleh orang-orang, fa'inahum masal ajrihim, maka atasmu mendapat pahala seperti pahala mereka yang menjalankannya. Yani kullama awtara wahid hadahullahu ala yadihi falahu misl ajrihim. Yani, kata Syekh, setiap orang yang mendapatkan pelajaran darimu setelah itu menjalani witirnya, setiap dia menjalani witir, yang dia dapat semangat witir itu dari kamu, maka setiap dia menjalankan witir, kamu dapat pahalanya seperti dia mendapat pahala dari witir itu. Wa kadzalika baqiyatul a'mal as-shalihah. Demikian pula amal-amal yang lainnya. Kalau kita bisa mengajak orang kepada amal soleh, kepada amal kebajikan. Contoh misalkan yang termudah adalah kita ajak orang untuk taklim, hadir ke majelis taklim. Orang yang semula jahil, enggak tahu apa-apa agama, ketika kita ajak, ketika kita dakwai, karena kita enggak punya ilmu, agar kita tarik dia ke majelis ilmu, ternyata dia mau. Setelah di majelis ilmu, dia mendapatkan ilmu sekian banyaknya. Maunya dia duduk di majelis ilmu. Setelah itu dia mendapatkan sekian fadilah ilmu. Dia usah mengajarkannya dan dia menjalaninya. Antum akan mendapatkan fadilah gitu pula, ajar itu pula. Setiap dia melakukan kebaikan-kebaikan itu. Alangkah nikmatnya. Ini merupakan karunia Allah yang maha luas. Sebaliknya, waman da'ila dhalalah. Adapun orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, kepada kemaksiatan, kepada perbuatan dosa. Kana alaihi minal ismi mislu athami min manit taba'ahu la yanqus dhalika min athami syai'a. Kalau yang diajak olehnya adalah perbuatan dosa, karena alaihi minal ismi, maka dia pun mendapat dosa mislu asami manittabahu, seperti dosa yang mengikuti dia. Na'udzubillah. Kalau dia mengajak kepada perbuatan dosa diikuti oleh satu negeri, berarti setiap kali orang-orang di negeri itu berbuat dosa, dia mendapatkan dosa sebanyak penduduk negeri itu. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Entah itu perbuatan syirik, lebih-lebih lagi, entah itu perbuatan dosa-dosa. La yanqus dzalika min asami syai'a, tidak terkurang sedikit pun. Kalau 1000 orang masing-masing katakanlah dapat dosanya 1000 kejelekan, maka 1 juta kejelekan akan ditimpakan kepada dirimu. Ya, na'udzubillah. Sekarang zaman media yang serba mudah orang menyebarkan sesuatu. Berapa banyak orang mengajak pada perbuatan jelek atau memberikan contoh perbuatan jelek yang dengan contoh itu orang akan mengikuti. Dia berbangga-bangga dengan pengikut, entah di channel-channelnya sekian ribu, sekian juta orang, setelah itu diikuti. Dengan mengikuti itu ism, orang-orang itu juga akan ditanggung sama dia. Dia akan mendapatkannya. Na'udzubillah. Zaman sekarang, orang mendapatkan pahala akan dimudahkan ketika dia menyebarkan kebaikan. Begitu pula lebih-lebih ketika perbuatan dosa akan jauh lebih mudah. Ada yang ketertarikan manusia. Syekh mengatakan ai idza da'a ila wuzrin wa ila ma fi ism. Kalau seseorang mengajak kepada perbuatan dosa atau kepada perbuatan yang di sana ada balasan kejelekan, al ism, misal ayyadu nas ila lahwi au batil au ghina au riba au ghairi dzalika min al muharram, fa inna kulla insanin ta'athara بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزارهم. Saya memberikan contoh, ketika seseorang mendakwahkan suatu perbuatan dosa atau menyebarkan perbuatan dosa, misal perbuatan lahu yang sia-sia, atau perbuatan batil, atau misalkan perbuatan musik, atau riba, atau selainnya, dari perkara-perkara perbuatan yang haram, maka setiap manusia yang terpengaruh dengannya, dengan dakwahnya, dengan ajakannya, dengan promosi-promosinya, fa'inahu yuktab lahu mislu auzarihim, maka akan dicatat untuk orang itu seperti dosa-dosa orang yang tertarik. Di satu sisi, orang yang punya kedudukan mudah diikuti. Kalau yang dia sampaikan kebaikan, lalu diikuti, karena dia punya pengikut banyak, maka itu adalah pundi-pundi dari kebaikannya. Pahala-pahala akan terkumpul dengan kemampuan dia mempengaruhi orang. Tetapi kalau kemampuan dia mempengaruhi orang dalam hal kejelekan, sehingga dia mudah diikuti oleh teman-temannya, saudara-saudaranya, di dalam perkara perbuatan jelek, na'udzubillah, akan menyebabkan kerugian besar akan dirinya. Walaupun dia ketika itu berbangga, saya punya pengikut sekian banyak. Atau kalau di kelas anak-anak misalkan, ini teman-teman saya semua pada nurut saya, tak suruh musik semuanya ikut musik, yang enggak ikut kita musuhi. Hati-hati, jangan berbangga dengan perbuatan itu, karena dosanya orang-orang yang mengikuti antum akan terkumpul pada antum, dicatat. Misalkan ada santri yang mengajak untuk tidak sholat berjamaah di masjid karena malas, dia sendirian gak mau, maka ngajak teman-temannya dan temannya ikut, maka yang mengajak ini akan mendapatkan ism seperti ismnya yang lainnya itu tadi. Waliyazubillah. Jangan dianggap seperti ini cuma hanya ada pada seorang da'i yang di atas mimbar, tetapi juga entah itu yang di kelas, atau yang di RT-RT, atau yang di sosmed-sosmed. Sangat mudahnya orang mempengaruhi orang untuk membenci orang lain, mempengaruhi atau mengajak pada perbuatan kejelekan. Maka kena hadis ini. Akana alaihi min al-ithm mislu athami man ittaba'ahu la yanqus dhalika min athami syai'a. Ingat, tidak akan terkurang sedikit pun dia akan mendapatkan dosa seperti mereka mendapatkan dosa. Fa inna kulla insanin ta'athar bi da'watihi, setiap orang yang terpengaruh dengan ajakannya, fa'inahu yuktab lahu, maka akan ditulis untuk orang yang mempengaruhi tadi itu, mislu auzarihim, seperti dosa-dosa mereka. Li'anu da'ila wazir, li'anu da'ila wazir, wal'iyadzubillah, karena dia mengajak orang kepada perbuatan dosa. Wa'alam ana da'wa ilal huda wa da'wa ilal wazir takunu bil qawl kama law qala if'al kadha if'al kadha, wa takunu bil fi'l, khususan man alladhi yuktada bihi minan nas. Yang namanya dakwah, saya menerangkan, perlu diketahui bahwa yang namanya dakwah kepada huda itu dan dakwah kepada wuzur itu bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan. Tidak melulu dengan ucapan. Yang namanya ajakan itu tidak hanya dengan ucapan. Jangan sampai mengatakan, loh, saya tidak mengajak Ustaz. Sama sekali saya tidak pernah ngomong. Ingat, yang namanya dakwah ada apa? Ada dua. Dakwah bil qaul wa dakwah bil fi'il. Yang qaul seperti ucapan antum, if'al kaza, if'al kaza. Ya fulan, lakukan ini, lakukan itu. Ayo, mari kita lakukan ini. Ayo. Ini loh bagus loh. Yuh. Atau ketika ingin ngeroyok temannya, mengucapkan, ini kurang ajar ini anak. Kita kasih pelajaran, ayo. Ini dakwah dengan kaul. Ada lagi, takunu bil fi'il. Dakwah bisa dalam bentuk apa? Dalam perbuatan. Khususan, ini biasanya yang bisa melakukan dakwah yang kedua ini yang dengan bil fi'il, khususan minal ladzina yuqtad manil ladzi yuqtada bihi minan nas, yaitu orang-orang yang diikuti di antara manusia, punya kepemimpinan, punya kepandaian. Subhanallah, ada orang-orang yang bakat untuk diikuti, punya kemampuan. Dia entah kalamnya, entah perbuatannya, ditiru terus sama orang. Lah, yang seperti ini menjadi satu kebaikan kalau ajakannya itu kepada kebaikan. Sebaliknya, wal'iyadzu billah, walaupun dia bisa berbangga di dunia, ternyata di akhirat menjadi celaka baginya. Fa innahu idza kana yuqtada bihi thumma fa'ala syai'an fa ka'anu da'a nas ila fi'lihi. Terhadap yang kedua, orang-orang yang seringkali diikuti perbuatan-perbuatannya, dijadikan contoh, tipe model rambutnya dicontoh, gaya jalannya dicontoh, gaya perbuatannya dicontoh, maka ketika dia melakukan sesuatu, ada isyarat yang ditangkap oleh teman-temannya atau anak buahnya, sehingga diikuti. Biasanya dia adalah seorang ustaz atau seorang syekh atau tokoh di satu komunitas, tokoh bangsa, tokoh kampung, tokoh suku, kepala suku dan sebagainya. Ini biasa diikuti. Lah, ketika dia melakukan satu perbuatan, dia sadar bahwa perbuatannya itu mengajak orang kepada apa, satu perbuatan. Fa innahu idza kana yuqtada bihi, kalau diikuti perbuatan itu, summa fa'ala syai'an fa ka'anu da'a nas ila fi'lihi. Kemudian diikuti perbuatan itu, dia ketika melakukan satu perbuatan seolah-olah dia mengajak orang pada perbuatan itu. Falihada yahtajuna bi fi'lihi yaquluna fulan fa'ala fulan kadza wa huwa jaiz. Au taraka kadza wa huwa jaiz. Oleh karena itu, kadang perbuatan orang itu dijadikan dalil untuk orang lain mengikutinya. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Karena si fulan telah melakukannya. Ini bukti bahwa perbuatan ini boleh. Misalnya syekhnya atau kepala sukunya atau apa? pemimpin negerinya atau yang lainnya. Dia telah melakukan seperti ini, berarti boleh, enggak dosa ini. Maka dia rame-rame melakukannya, dijadikan hujah perbuatan orang itu. Lah, fal muhim ana man da'a ila huda kana lahu mithl ajri man ittaba'ahu. Kalau ajakannya itu, kata saya yang jelas, baik perbuatan apa, baik ajakan dalam ucapan atau ajakan dalam perbuatan, yang manapun, kalau ajakannya itu kepada huda, kepada petunjuk, kana lahu mithl ajri man ittaba'ahu, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Wa man da'a ila dhalalah, akan tetapi kalau ajakannya itu, entah ajakan dalam ucapan atau perbuatan, ternyata ajakan kepada kesesatan, kepada perbuatan dosa, kana alaihi mithl wazrin man ittaba'ahu, maka atas orang itu dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang mengikutinya. Wa fi hadza dalilun ala anal mutasabbib kal mubashir. Kata para ulama, ini semua menunjukkan, menjadikan dalil bahwa orang yang menjadikan sebab, orang yang mengajak itu kan yang menjadikan sebab. Orang lain melakukannya itu sebabnya apa? Sebabnya ada ajakan dari si A. Lah si A itu mutasabbib. Kata para ulama, anal mutasabbib kal mubashir. Seorang menjadi sebab itu seperti pelaku. Seperti pelaku dia. Wal mutasabbib li syai'in kal mubashir lahu. Kalaulah dia menjadi sebab terhadap sesuatu, maka dia seperti persis seperti pelaku itu sendiri. Lakin idza ijtama'a sabab wa mubashir ahalu dhaman 'alal mubashirhi 'alal mubashirah li'annaha amsa bil itlaf. Akan tetapi kalau tercampur, tergabung pada seorang, dia yang mubashir, dia sendiri yang mutasabbib, maka dia dianggap seperti orang pelaku yang telah melakukannya. Karena yang melakukan itu lebih jelas, lebih tinggi. Wallahu a'lam bissawab. Wa qad akhadha al-ulama al-fuqaha rahimahumullah min dhalika qa'idah bi anna al-sabab kal-mubashir. Oleh karena itu, ulama telah sepakat, bahkan menjadikan kaidah bahwasanya an-sabab kal-mubashir, bahwa penyebab itu seperti orang yang melakukan langsung. Naam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hadis yang pertama kita selesai insyaallah, hadis yang kedua pada perjumpaan yang akan datang. Yang jelas bahwa kalau kita bisa memberikan jalan, menjadikan sebab orang memperoleh hidayah, maka Allah sediakan bagi kita ajr besar seperti orang yang melakukannya. Artinya kalau kita bisa memberikan jalan pada satu orang, ya seperti orang. Kalau kita bisa memberi jalan pada 1000 orang, akan seperti itu. Lebih banyak lagi. Ini kalau kita bisa menjadi da'i, antum talabul ilm, menjadi berita gembira atas antum. Kalau antum bisa jadi da'i yang mengajak kepada sunnah Rasul alaihissalam, mengajak orang kepada Islam, kembali pada Quran, kembali pada sunnah, maka nikmat besar Anda akan peroleh, yaitu apa? Mendapatkan pahala